Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di acara kita, acara penyejuk hati yang bertujuan untuk membahas firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mampu menyejukkan jiwa kita, mampu membuat kita semakin berpikir dengan jernih dan mampu merasakan betapa Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita, sehingga akhirnya semua ini kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Pembahasan kita pada hari ini adalah ayat ke-36 dari surat An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyuruhkan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Para pendengar rahimakumullah, tema ayat pada hari ini adalah menjelaskan tentang pengutusan rasul terhadap setiap umat. Di dalam keterangan awal, redaksi awal dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, bahwa kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul atau utusan kami untuk menunjuki mereka. Menarik kalau kita perhatikan redaksi ayat ini, karena biasanya Allah Subhanahu wa taala memakai kata arsalna. Walaqad arsalna Musa ila Fir'auna wa mala'ihi, kami telah utus Musa kepada Fir'aun dan kaumnya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama, kami utus Nuh itu kepada kaumnya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, begitu juga dengan Nabi Muhammad dan selainnya. Allah selalu menggunakan kata arsalna. Akan tetapi di dalam redaksi ayat ini Allah menggunakan kata ba'asna. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, pemahamannya adalah bahwa Allah memakai redaksi ba'asna untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu dibangkitkan karena sebelumnya telah terhapus dan ingin diterangkan kembali. Apa maksudnya ini? Bahwa setiap para rasul itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan kepada kaumnya bagaimana mengesakan Allah, bagaimana hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi karena terkadang ada jarak antara satu rasul dengan rasul lainnya itu bisa sampai ratusan tahun, dan di selama proses pergantian rasul ini terjadi penyimpangan-penyimpangan pemahaman, sehingga akhirnya ajaran tauhid, ajaran mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah tidak dikenal lagi, tapi yang terjadi adalah mereka malah menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat inilah menjelaskan kepada kita untuk mengingatkan kita kembali bahwa sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, pengutusan Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya tetap mengajarkan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. An'budullaha wajtanibut tagut, sembahlah Allah dan jauhilah yang namanya tagut itu. Artinya, sampai saat sekarang pun kita tetap harus berpegang kepada ajaran warisan dari para nabi dan rasul ini. Ya, selain salat yang merupakan ajaran keseluruhan para nabi, maka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kesepakatan dan merupakan ajaran setiap nabi dan rasul, dan itu harus dipahami dengan baik. Oleh karena itu, siapapun yang meyakini Nabi Isa alaihi salam sebagai nabinya, maka hendaklah dia kembali kepada suatu pemahaman bahwa Nabi Isa mengajarkan untuk menyembah Allah dan rasulnya. Nabi Musa juga begitu. Nabi Ibrahim yang dianggap sebagai bapaknya para nabi tetap mengatakan Ani'budullaha wattaquh zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaklah kamu tetap menyembah Allah dan bertakwa kepadanya, itu adalah jauh lebih baik kepada kamu. Oleh karena itu tidak benar dan merupakan suatu ibadah yang salah kalau ternyata ada di antara umat Islam yang masih melakukan tindakan-tindakan kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan kekuatan gunung, yakin dengan kekuatan dewa-dewa yang ada di laut, yakin dengan kekuatan-kekuatan besar yang ada bersemayam di dalam pepohonan dan sebagainya. Ini semua adalah pemahaman-pemahaman yang salah yang harus diperbaiki kembali, dan sebaik-baik orang adalah ketika dia sadar bahwa para nabi dan rasul adalah merupakan orang-orang pilihan yang diutus untuk mengajarkan satu hal yang paling penting dalam kehidupan ini adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wala insal tahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kamu bertanya siapa pencipta langit dan bumi, tetap jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya dalam prosesnya ternyata ini terjadi penyimpangan. Bersama kita studio sudah ada para pakar kita, ada Dr. Zainal Arifin dan Dr. Adiasa, kami persilakan. Terima kasih Ustaz. Perdana, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ayat ini cukup panjang, bahkan bisa dikatakan sangat panjang kalau hanya dikaji dalam 15-20 menit. Tapi tentu apa yang kita coba ambil dari hikmah yang terkandung di dalam ayat ini yang sangat syarat dengan hikmah dan makna, maka satu hal yang ingin kita garis bawahi dari apa yang ingin saya sampaikan, yaitu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Al-Quran sering sekali menegur kita agar kita memperhatikan akibat yang dialami oleh orang-orang yang kufur, musyrik, dan orang-orang yang mendustakan agama Allah pada masa lampau. Ini adalah sesuatu yang nyata yang kita dapat perhatikan ketika kita berjalan ke suatu negara, misalnya ke Timur Tengah dan ke tempat-tempat yang lain, ada bangunan yang begitu megah dan luar biasa, bahkan dengan kecanggihan teknologi saat sekarang ini kita belum mampu melakukan atau membuatnya seperti itu. Bahkan di tanah air yang kita cintai ini, kita melihat Candi Borobudur dan candi-candi yang lain, dan begitu juga bangunan-bangunan yang boleh jadi insinyur, sekarang ini tidak mampu melakukan hal itu. Dan mereka semuanya telah berlalu masanya dan telah meninggalkan dunia ini. Dan setelah mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka pasti akan menghadapi apa yang harus mereka pertanggungjawabkan dari perbuatan di dunia ini. Ini adalah satu hal di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir dengan apa yang dapat kita lihat dan kita saksikan dengan mata kepala kita. Dan orang sedungu apapun akan mengambil ibrah dan akan mengambil pelajaran, dan dia pasti akan terkesan ketika menyaksikan hal tersebut. Karena kalau mereka yang begitu digdaya saja, yang begitu hebat dan begitu luar biasa, maka mereka meninggalkan dunia ini dan mati. Dan kalaupun mereka dahulu adalah orang-orang yang berbuat sewenang-wenang, maka mereka akan mendapatkan siksa. Dan kalaupun mereka dahulu adalah pemimpin dan umara yang adil, mereka akan mendapatkan kebaikan. Bagaimana dengan diriku? Itu akan menjadi pertanyaan pada dirinya. Oleh karena itulah ayat Al-Quran sering sekali mengajak kita berpikir, sering sekali mengajak kita menggunakan akal kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melihat ke dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Banyak sekali dalam hidup ini yang menyatakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan kita orang yang hebat. Coba kalau Anda mampu untuk mengatur napas Anda. Coba Anda dapat menahan Anda tidak bernafas hanya dalam waktu 5 menit, pasti kita akan menjadi bangkai, artinya kita akan mati. Itu menunjukkan betapa lemahnya diri kita. Sampai yang ada di dalam diri kita pun kita tidak mampu mengaturnya, konon lagi yang berada di luar diri kita. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Ya, saya melihat ayat 36 dari surat An-Nahl 16 ini ada satu hubungan yang sangat erat antara ani'budullah faminhum man hadallah dan wajtanibut taghut faminhum man haqqat alaihi dhalalah. Artinya apa? A, B, C, D. A sama dengan C, B sama dengan D. Ada hukum paralel yang menggambarkan kepada kita tentang hidayah yang Allah berikan, sehingga jangan lagi mempersalahkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Secara prinsip Allah telah memberikan hidayah dilalah, hidayah yang bersifat ammah. Semua manusia itu telah mendapatkan pesan dari Rasul. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Jadi jangan ada sampai berpikir ya saya disiksa karena padahal saya belum mendapatkan misi risalah dari seorang kenabian pun, maka ini adalah ungkapan yang salah. Karena apa? Karena hidayah Allah bersifat universal itu telah diberikannya. Sekarang tinggal kita memilih. Pilihan itulah yang menyebabkan kita tidak layak untuk mempersalahkan takdir, dan itu adalah kedunguan kalau misalnya kita mendustakan keberadaan hidayah Allah yang harus kita ambil dengan cara menyembahnya. Maka ani abudullah, barang siapa yang menyembah Allah, faminhum man hadallah. Barang siapa yang menyembah Allah, dia akan mendapatkan hidayah kedua yang disebut dengan hidayah maunah. Sementara wajtanibu taghut, barang siapa yang mengikuti taghut dan tidak mensukutu dan tidak menjauhi diri darinya, faminhum man haqqat alaihi dhalalah, maka dia pun akan mendapatkan siksaan berupa kesesatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tersesat di jalan dunia nyata saja suatu hal yang tidak mengenakkan, seharusnya bisa ditempuh dalam waktu setengah jam menjadi satu harian, apalagi misalnya yang seharusnya satu hari menjadi berbulan-bulan. Itu rasanya tidak enak akibat dari tersesat dan tidak tahu jalan. Bagaimana pula kalau hidup ini jauh dari bimbingan Allah dan kita tersesat, tidak tahu tujuan hidup, tentu ini adalah suatu hal yang sangat merugikan. Untuk itu fasiru fil ardi, lihatlah bagaimana orang yang berada dalam siratal mustaqim, hidayah Allah, dan bagaimana orang yang tersesat. Maka lihat akhirnya, fanzuru kaifa kana akibatul mukazibin, orang yang mendustakan Allah, mendustakan takdir, mendustakan realita, akan merugi sendiri. Jadi jangan pernah berpikir, ah saya kan hebat, walaupun saya tidak bersama dengan Allah, tidak pernah mengikuti panduan dari Al-Quran, toh saya tetap hidup. Benar, Anda hidup, tapi hidup Anda tidak lebih mulia dari hewan di sekitar Anda. Maka orang cerdas itu adalah orang yang beriman dan menyembah Allah. Karena apa? Karena pesan ini telah disampaikan jauh sebelum Nabi Muhammad ada, tepatnya ketika manusia pertama yang bernama Adam pun untuk menyembah Allah itu sudah diproklamirkan. Orang yang cerdas itu beriman dan menyembah Allah karena dia tahu mana yang terbaik dalam hidup ini. Iya, terima kasih Ustaz Jenal dan juga Ustaz Ardiansa. Para pendengar rahimakumullah, masukan dari narasumber kita tadi memberikan pemahaman yang begitu sangat mendalam kepada kita, terutama sekali penutup yang tadi disampaikan oleh Ustaz Jenal Arifin, bahwa orang yang cerdas adalah orang yang tahu bahwa seharusnya dia tetap menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta, karena Allah adalah Tuhan yang selalu memberikan segala kebutuhan kita, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita. Oleh karena itu sangat disayangkan sekali kalau ternyata kita hanya menyembah ciptaan Allah, bukan menyembah sang pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tentu satu hal yang sangat bodoh kalau ternyata ketika Allah memberikan kita kebaikan-kebaikan, ternyata kita berterima kasih kepada yang tidak layak untuk kita syukuri. Oleh karena itu, bersikap cerdaslah, lihatlah dan pahamilah bahwa sebenarnya yang menciptakan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seharusnya kita menyembahnya. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Para nabi dan para rasul sudah meninggalkan kepada kita satu ajaran yang terbaik, yaitu hanya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami sangat mengharapkan masukan kritikan dari para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah. Untuk itu silakan menghubungi nomor 0811-616-943 atau nomor telepon 061-846-3133. Saran, kritikan dan masukan sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas acara ini pada masa-masa yang mendatang. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya.